Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama-tama tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya selaku pembicara, kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian seiman, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam pengertian imtithal awamirihi wajtinab nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal tenaga, kemampuan dan apa yang kita miliki, kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Dengan ketakwaan itu kita berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai, mendapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan di akhirat nanti, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebelum saya lanjutkan khutbah ini, saya harap jamaah yang di pojok-pojok sana untuk maju, terkhusus anak-anak, silakan maju ke depan. Barakallahu fikum. Jika datang bersama orang tua, silakan duduk di sebelah orang tuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kewajiban sholat lima waktu tentu tidak kita ragukan bersama. Sholat lima waktu kita yakini dalam jiwa sanubari kita itu termasuk rukun Islam yang lima. Mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya Salat lima waktu adalah kewajiban kita seluruhnya. Di sana ada beberapa keutamaan yang dijelaskan dari Al-Quran dan dari hadis. Namun satu di antara itu yang ingin kita singgung dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita seluruhnya, kaum yang beriman, karena peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Disebutkan satu keutamaan salat itu dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman mengingatkan kita seluruhnya, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, al-fahsya artinya az-zina, mencegah pelakunya dari perbuatan zina dengan segala macam zina yang ada di muka bumi ini. Ada zina dengan mata, ada zina dengan tangan, ada zina dengan pikiran, kaki, dan kemaluan bisa membentengi pelakunya dari hal itu. Demikian pula kemungkaran, salat bisa mencegah pelakunya untuk terjerumus dalam kemungkaran. Yang dijelaskan oleh tabi'in atau tabi'ut tabi'in Ibnu Aun, bahwasanya kemungkaran yang dimaksud ini ma'asillah, kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syariat, semuanya secara umum, dan termasuk zina juga kemungkaran pada hakikatnya. Yang jelas yang menjadi sorotan kita, ini sisi keutamaan sholat yang akan didapatkan oleh orang yang menegakkan sholat tersebut. Iqamis sholat tidak sekedar dikatakan melakukan, tapi menegakkan. Di sini berarti ada satu hal yang harus kita gali, karena pada faktanya ada kaum muslimin yang melakukan sholat, bahkan kita bisa melihat sholatnya begitu sempurna secara lahiriah. Sholat ada sunnah, namun pada prakteknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat, kok masih melakukan kemungkaran seperti ini, kenapa masih melakukan ini dan itu. Kita pun tahu bahwasanya sholat sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, ulama, ulama fikih merinci, ada syarat-syarat sholat yang harus dilakukan dari mulai sebelum sholat sampai sholat itu selesai. Ada pula rukun-rukun sholat, itu juga harus dilakukan. Satu saja rukun tidak dilakukan, batal sholatnya. Kalau ia lupa, harus mendatangkan rukun itu, kemudian sujud sahwi. Demikian pula di sana ada kewajiban-kewajiban sholat yang harus dilakukan dalam sholat itu sendiri. Hanya saja bedanya dengan rukun, kalau seorang lupa satu kewajiban dalam sholat, tidak perlu mendatangkan kembali, cukup sujud sahwi sebagai penggantinya. Ada pula di sana sunnah-sunnah sholat yang dianjurkan untuk dilakukan agar sholatnya semakin sempurna. Inilah satu sisi yang akan kita soroti berdasarkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, salah seorang ulama terkemuka di zaman kita ini. Beliau menjelaskan, kenapa orang yang sholat tidak bisa mencegah sholatnya itu, atau sholatnya itu tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Naudzubillah, ada seorang sholat tapi tetap melakukan perbuatan zina atau bahkan liwat, homoseksual. Wallahul musta'an. Ada pula orang sholat masih minum khamr, sholat masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada apa? Apakah ada yang kurang? Syekh Utsaimin menjelaskan, sholat yang bisa mencegah pelakunya dari fahsya'i wa mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar, adalah sholatan muqamatan alal wajhil akmal. Sholat yang dilakukan secara sempurna. Kalau dikatakan berarti semakin sempurna sholat seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang itu bisa meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan keji. Tentu saja dalam sholat seorang tidak mungkin melakukan kemaksiatan, karena ia telah mencurahkan perhatiannya untuk menghadap Allah yang maha besar. Ketika ia mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, ia sudah fokus untuk sholat. Bacaannya pun sudah ia jaga. Jadi ianya ngobrol dengan sebelahnya sudah qomat, ia tidak lagi berbicara, sudah ia sholat. Kalau dalam sholat saya rasa tidak ada orang yang melakukan kemungkaran, kecil kemungkinannya, kecuali niatan riya ataupun sum'ah, na'udzubillah min dzalik, ingin pamer kepada yang lainnya. Namun di sisi yang lain, ini yang kemungkinan besar terjadi, ketika setelah selesai sholat pulang ke rumah, balik ke tempatnya, kembali lagi ia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik. Maka sisi ini yang harus kita perdalam. Dalam kesempatan yang lain atau dalam kitab yang lain, Syekh Utsaimin menjelaskan dalam tafsir surat Al-Baqarah, beliau menggarisbawahi bahwasanya seorang yang sholat agar bisa mewujudkan keutamaan ini, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, harus ada dua hal pula yang ia kerjakan. Yang pertama, hudhurul qalb, menghadirkan hati dalam sholat. Dari mulai niat yang lurus untuk Allah, kemudian al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jika kita tidak bisa melihatnya, kita rasakan Allah mengawasi kita. Muraqabatullah, Allah mengawasi kita. Ketika ini menjadi kebiasaan kita seluruhnya dalam keseharian ibadah kita, diharapkan terbawa dalam kehidupan kita keseharian. Di saat sholat ia terbiasa merasakan pengawasan Allah, gerak-gerik saya ia sadar Allah mengetahuinya. Terbawalah dalam kehidupan ketika ia mau maksiat, ia pun sadar Allah melihat dirinya, Allah mengawasi dirinya. Akhirnya enggak jadi maksiat. Ini yang diharapkan. Orang mau korupsi, ingat Allah, Allah mengawasi saya. Ia pun tidak berani untuk melakukan korupsi ataupun kemaksiatan-kemaksiatan ketika bersendirian, apalagi di khalayak ramai. Harapannya demikian. Ini poin yang pertama, hudhurul qalb, menghadirkan hati dalam sholat-sholat kita seluruhnya, sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Demikian pula yang kedua yang tak kalah pentingnya, beliau menjelaskan al-qiyam bima yajibu fiha, agar orang sholat bisa sholatnya itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Lakukan kewajiban-kewajiban dalam sholat sesuai yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tadi kita singgung ada syarat-syarat sholat, itu seluruhnya dikerjakan. Ada rukun-rukun sholat yang 14, itu seluruhnya dikerjakan. Ada kewajiban-kewajiban sholat juga demikian. Jangan sampai kita seenaknya melakukan gerakan dan bacaan dalam sholat. Kita kerjakan sesuai perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasul memerintahkan kita, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dua hal ini apabila ada pada seorang yang mengerjakan salat, kemungkinan besar ia akan bisa dengan mudah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini satu dari sekian banyak keutamaan salat yang tentu saja kita berharap bisa mendapatkan seluruh keutamaan salat yang ada dalam Quran dan hadis atau disebutkan dalam kedua referensi kita itu. Namun satu poin ini sedikit, namun kita berharap bisa menerapkan dalam kehidupan. Karena realita yang ada orang sholat, namun tak jarang kita menjumpai orang tersebut masih melakukan kemungkaran. Tak luput pula diri-diri kita, seorang insan, manusia yang tak luput dari dosa. Kita berharap bisa mengevaluasi ibadah sholat kita. Apabila ada kekurangan, kita bisa menutupnya. Masih ada kesempatan bagi kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Selama nyawa masih dikandung badan kita, Allah masih buka pintu taubat sebelum nyawa masih, selama nyawa masih ada di kandung badan kita dan selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Kesempatan itu datang dan masih panjang. Namun kita tidak tahu kapan itu terjadi, sehingga dituntut kita untuk bersegera memperbaiki diri sebelum ajal menjemput diri kita ini. Wallahul muwaffiq. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كوم مسلمين yang dimuliakan Allah, sedikit tadi kita singgung permasalahan sholat seseorang, sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menerapkan dalam kehidupan beribadah kita dan bisa meraih keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.